Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin kama dhakarahu al-dhakirun al-akhyar. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina muhammadin makhtalafal laylu wa nahar. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa azimina muhammad wa ala al-muhajirina wal ansar. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan salihan maqbula wa hayatan tayyibah. Rabbana ilaika aslamna wa bika amanna wa alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa bika khasamna na'udzu bi'izzatika an tudillana antal hayyul ladzi la yamut wal insu wal jinnu yamutun wa ba'. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita bisa duduk lagi di Markas Pemuda Hijrah. Ahlan wa sahlan bikum. Selamat datang buat semua anak muda Bandung. Mudah-mudahan Bandung ini menjadi salah satu di antara mercusuar dakwah di seluruh Indonesia. Ketika pemuda-pemudanya memberikan sebuah tren yang baik kepada anak muda di seluruh Indonesia dengan gaya dan style anak muda nongkrong di masjid, mendengarkan sharing tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kayak gitu kita bisa memperbaiki iman kita kepada Allah, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, yang pastinya nanti Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Jadi kaidah dasarnya, siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallah ma bainahu wa bainan nas. Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah perbaiki hubungannya dengan manusia. Manusia di sini termasuk keluarga, tetangga, masyarakat, bahkan dengan pemimpin, pemimpin dengan rakyatnya, antara satu golongan dengan golongan yang lain, satu agama dengan agama yang lain, itu semuanya diawali dengan islah ma bainana wa bainallah, memperbaiki urusan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika anak muda secara tren mulai berbondong-bondong datang ke rumah Allah untuk balikan sama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki juga urusan mereka di kantornya, di kampusnya, di sekolahnya, di gedung dewannya, di istananya, dan seterusnya dan seterusnya. Dimulai dari kita balikan dulu pada Allah Subhanahu wa taala setelah selama ini kita mutusin Allah tanpa kita sadari. Selama ini kita cuekin Allah tanpa kita sadari. Selama ini kita anggap Allah bukan prioritas dalam hidup kita tanpa kita sadari. Sehingga dengan tren anak muda mulai datang lagi ke rumah Allah, sujud sejajar antara kepalanya dengan kakinya, dan beristighfar ngajak Allah untuk balikan dalam kebaikan-kebaikan, maka Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Teman-teman semuanya, malam ini kita sharing tentang diam. Benar gak sih? Benar ya? Tentang diam. Dan saya gak mau ngebahas dari sisi fikih hukum diam, terus nanti ada juga yang bertanya tentang hukum puasa diam, puasa gak ngomong, dan seterusnya. Karena memang dakwah saya agak sedikit menghindari perdebatan fikih. Kita akan coba renungkan beberapa kisah tentang diam yang ada di dalam Al-Quran. Tidaknya ada 4 apa 5 gitu kisah tentang amazingnya diam itu di dalam Al-Quran. Yang menurut saya nih, setelah saya coba tadabur beberapa ayat tentang kisah diam ini dalam Al-Quran, ternyata sama, poinnya tuh sama di antara semua kisah. Bahwa diam kalau kita lakukan itu tepat dan kita punya alasan yang jelas, maka diam itu akan menjadi jalan lahirnya keajaiban dalam hidup kita. Jadi jalan munculnya keajaiban dalam hidup. Banyak orang yang berbicara untuk membela diri. Padahal kalau dia diam, Allah yang bela dia. Kita ngebela diri kadang-kadang gak ngaruh. Karena pembelaan diri kita tuh dianggap subjektif. Tapi kalau Allah yang bela dia, Allah punya banyak cara dan Allah menggenggam hati manusia. Sehingga ketika misalnya kita ribut dengan seseorang, setelah kita menjelaskan duduk perkaranya, kita ngejelasin yang sebenarnya terjadi apa, udah cukup diam dan jangan melanjutkan perdebatan. Kenapa? Biar nanti sisanya Allah yang akan beresin. Nah, ini butuh apa untuk bisa kayak gini nih? Butuh iman. Karena kalau kita imannya lemah, kita kayak agak meragukan Allah bakal ngebelain kita, padahal kita dalam posisi yang benar, mungkin kita akan terus-terusan bela diri. Kita akan tulis panjang sampai di scroll, kita akan narasi dengan kata-kata, kita akan berdebat, kita akan kerahkan semua teman-teman yang bisa ngebelain kita, kita akan cari semua argumen, kita akan cari semua kesalahan dia, dibalikin. Semua cara ini adalah cara orang untuk membela diri dengan cara berucap. Ternyata di Al-Quran, Allah pernah menceritakan kepada kita cara membela diri dengan diam. Bahkan kadang-kadang ketika kita membela diri dengan berucap, justru Allah menjauhkan dirinya dari kita. Allah pergi. Kenapa Allah pergi dari kita, berpaling dari kita? Karena saat kita membela diri dengan berucap, dengan ngomong, dengan broadcast, dengan komen, dengan bikin caption, dan seterusnya, kadang-kadang di dalam kata-kata kita itu ada hal yang justru gak benar. Ada yang bohong terpaksa gitu. Akhirnya gara-gara pengen bela diri kita jadi bohong. Gara-gara pengen bela diri kita jadi cari-cari kesalahan orang lain. Gara-gara pengen bela diri kita jadi buka aib. Gara-gara pengen bela diri kita jadi melebih-lebihkan sesuatu yang harusnya gak kayak gitu. Artinya justru karena kita berucap, karena kita ngomong malah jadi salah. Akhirnya orang gak respect, Allah lebih gak respect lagi. Sehingga malam ini kita pengen belajar tentang gimana cara menjemput keajaiban ketika kita punya masalah dengan seseorang lewat diam. Mungkin teman-teman sering mendengar hadis yang disampaikan oleh para penceramah, para ustadz. Hanya mungkin malam ini kita akan lebih banyak ngambil contoh. Karena saya pikir narasi-narasi ideal berupa ayat dan hadis udah banyak yang menyampaikan. Tapi membawanya dalam contoh konkret daily kehidupan kita itu mungkin gak semua orang aware. Karena emang kehidupan orang beda-beda. Apalagi misalnya seorang ustadz yang mungkin jarang main sosmed. Dia gak tahu masalah di sosmed itu apa. Seolah-olah sosmed itu bukan realitas hidup. Padahal kita tahu anak muda Indonesia main sosmed sehari gak kurang dari 6 jam. Berarti ada 6 jam realitas kehidupan kita yang jarang dibahas dan dibimbing dengan bimbingan agama Allah, Al-Quran dan hadis. Kenapa? Karena realitas ini kurang difahami oleh sebagian guru-guru, oleh sebagian ulama yang mereka emang agak gak terlalu akrab dengan sosmed. Mereka gak akrab dengan yang namanya Instagram, YouTube, Twitter, Line apalagi. Karena Line ini anak mudanya mungkin ABG banget kan. Jadi agak-agak kurang akrab. Kalaupun mereka pakai itu hanya karena soleh banget kali ya. Karena soleh banget jadi mereka pakainya sebatas sekedar share ceramah doang. Jadi gak main. Bukan pemain sosmed lah. Sekedar menggunakan sosmed sebagai media panggung ceramah. Udah share, itu juga kadang-kadang yang share-nya admin, jadi gak ngulik gimana cara itu kurang ngulik. Padahal realitas sosmed itu udah jadi realitas daily kehidupan kita. 6 jam kita ada di sosmed dan 6 jam itu tetap waktu yang akan dihisap oleh Allah. Bukankah selain harta, selain tenaga, selain amal, waktu juga akan dihisap? Maka waktu kita 6 jam itu apakah tidak ada hubungannya dengan agama? Ada banget. Sehingga saya mencoba untuk semampu saya bareng dengan kita semuanya belajar. Bisa enggak ya kita jadi smart netizen? Atau dalam kehidupan sehari-hari bisa jadi smart citizen dengan sikap diam. Gimana sikap diam citizen, smart citizennya? Lagi di jalan, ketika orang lain mungkin bikin kita bete, bikin kita emosi, bisa enggak kita diam? Di rumah ketika kita berselisih dengan pasangan, bisa gak kita diam? Di kos-kosan ketika kita digedor-gedor terus minta uang kos-kosan sama ibu kos, bisa gak kita? Itu mah ngumpet ya? Salah contohnya. Ya gitulah pokoknya. Jadi kita akan coba bahas diam ini dari angle daily kehidupan kita, karena saya lebih suka kayak gitu biar langsung praktis bisa dipakai. Memang hadis-hadisnya banyak, salah satu yang paling terkenal man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Cuman contohnya doang yang beda-beda. Narasinya sama, kontennya sama. Cuman contohnya beda tergantung angle seorang ustadz dan apa wawasan kehidupan yang dia jalanin. Dia hidupnya sebagai apa? Kalau hidupnya sebagai seorang ustadz yang ada di dalam masjid, mungkin ya contoh-contohnya adalah tentang di dalam masjid, tentang bergaul sesama ustadz, dengan aktivis, manggilnya akhi ukhti. Tapi kalau dia kehidupannya main, berarti dia akan ngambil contoh tentang main, gimana kita biar tetap bisa soleh walaupun kita lagi main, dan seterusnya. Tapi narasinya sama. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Atau nanti cerita yang lain, kata Nabi, yang paling banyak memasukkan orang ke dalam api neraka, dua. Satu, lisannya. Kedua, kemaluannya. Ini dua hal yang paling sering menyebabkan orang masuk neraka. Kalau kemaluannya kita tahu artinya dia hawa nafsu, syahwat. Kalau lisan, lisan ini ngomong, justru gara-gara kita ngomong banyak, kadang itu jadi kayak pemberat timbangan keburukan kita, dan itu tuh rugi gitu. Makanya kita perlu belajar. Bukan saya ngajak kita, yaudah kita diam aja seharian. Kayaknya agak kurang fair juga ya. Dan saya juga gak diam seharian. Susah kalau untuk diam seharian, apalagi sama keluarga. Kan kita butuh ngobrol sama teman. Ya serealistis mungkin dan senatural mungkin. Cuman kalau lagi ada kasus, bisa gak nih kita diam? Terutama kalau lagi ada kasus. Terutama kalau lagi ada masalah. Dan saya yakin kita tuh pasti sering punya masalah dengan seseorang. Gimana caranya kita diam? Gimana cara Nabi diam ketika diomelin oleh Aisyah radhiyallahu anha? Ngomel, diam. Aisyah ngomel kepada Nabi, enggak menceritakan aib orang lain, enggak mencela, cuman ngomel karena lagi cemburu. Nabi diam. Beres Nabi diam, baru Nabi nanya, "Udahan Aisyah, udahan." Terus Aisyah mau apa? Udah. Jadi enggak didebat sama Nabi. Padahal Nabi kalau mau mendebat, hadisnya banyak banget. Tinggal sesungguhnya saya bersabda, kan beres ya. Udah selesai, tapi kok Nabi gak pakai hadis? Kok malah kita yang pakai hadis Nabi untuk mendebat? Sementara Nabi pemilik hadis gak pakai hadis buat berdebat? Kalaupun beliau berdebat, perdebatan yang positif, perdebatan yang konstruktif, yang membangun, yang memberikan hasil yang insya Allah tetap menjaga akhlak. Itu yang disebut dengan wajadilhum billati hiya ahsan. Tapi kalau dengan keluarga, Nabi itu gak suka debat. Istrinya ngambek, istrinya rame-rame gak mau ngomong sama Nabi, ya udah Nabi di mihrab ngomong aja sama Allah, sama Jibril. Ternyata lebih dahsyat lagi. Ketika Nabi di mihrab ngomong sama Allah dan Jibril doang, akhirnya istri-istrinya lebih dari seminggu ngerasa kayak, nasib kita gimana ya, kok Nabi udah gak mau ngomong sama kita lagi, kok kita digantung gini gitu kan ya. Akhirnya, turunlah ayat Al-Quran yang menegur istri-istri Nabi gara-gara perilaku mereka kepada Nabi. Ini menunjukkan bahwa ayat-ayat tentang diam itu menjadi solusi itu luar biasa loh. Dan saya pengen malam ini sebagai motivator, katanya, sebagai motivator saya pengen memotivasi kita supaya kita percaya diam itu solusi. Diam itu keajaiban. Enggak usah komen itu ternyata, enggak nge-reply komen head, itu ternyata bagus. Gak usah terlibat dalam perdebatan di sosmed, itu tuh bagus banget. Saya hari ini tadi sore posting tentang update berita di Palestina, ada seorang perempuan yang ditembak di perbatasan sama orang Israel. Kenapa saya turn off si komennya? Karena saya tahu ini akan mengundang emosi. Jadi takutnya malah kemana-mana kan, jadi ngomong politik, jadi ngomong apa, mending di turn off aja deh. Tapi kalau yang lagi saya dibully, saya biasanya gak nge-turn off. Yang di turn off tuh hal-hal yang sifatnya memunculkan polemik yang semakin melebar, jadi kurang produktif. Akhirnya kita offin dulu komennya. Tapi saya tetap pengen share itu biar orang update berita dari sana tuh lagi apa. Dan mudah-mudahan saya berharap itu di repost orang banyak, akhirnya jadi minimal membangun awareness masyarakat dunia bahwa Palestina itu layak untuk merdeka. Dari dulu udah layak untuk merdeka sejak mereka dijajah oleh Israel. Itu aja doang sih kampanyenya, biar. Tapi saya gak mau kampanyenya melebar kemana-mana sehingga di offin dulu aja komennya. Kenapa? Off komen itu kadang-kadang bagian dari diam baik. Ngapain juga kita ladenin komen yang macam-macam, walaupun mungkin komennya itu ada yang kita berpihak sama dia, sefaham dengan dia, ada yang beda. Tapi tetap aja Saya lihat kadang-kadang komen itu berlebihan, sampai muncul kalimat-kalimat mencela, sampai marah-marah, sampai caps lock tanda seru kan ya. Ini kan enggak nyaman lagi kan kalau udah kayak gini, mending diam. Nah, di sini kita pengen belajar diam itu ternyata ajaib. Diam itu ternyata benar-benar kata orang emas. Diam itu ternyata solusi. Diam itu ternyata pembelaan diri yang paling efektif. Kalau selama ini kita masih percaya membela diri yang paling efektif ngomong. Membela diri yang paling efektif itu bikin postingan. Membela diri yang paling efektif itu bikin caption yang bagus. Membela diri yang paling efektif itu komen. Membela diri yang paling efektif itu minta pembelaan dari manusia. Ternyata mungkin itu benar, tapi ada yang lebih efektif lagi. Membela diri dengan diam. Dan gimana cara membela diri dengan diam sampai mendatangkan keajaiban? Itu yang akan kita coba renungkan malam ini. Oke, yang pertama kita akan baca kisah diam di surat Maryam, surat favorit saya. Coba teman-teman buka surat Maryam, surat 19. Di dalam surat ini ada dua adegan diam. Pertama, adegan diamnya Nabi Zakaria. Yang kedua, adegan diamnya Maryam. Surat 19, surat Maryam, ayat 10. Sekaligus kita pengen belajar, kalau kita lagi diam pas kita dicerca, ketika kita disakiti, ketika ada masalah dengan seseorang, kalau kita diam kita ngapain? Gitu kan, gitu ya? Enggak diam doang kan, kita ngapain? Nah, di sini kita belajar surat 19 surat Maryam ayat 10 dan 11. Kita tilawah bareng-bareng ya. Saya baca, habis itu teman-teman ikutin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا Berkatalah Zakaria, Rabbi, berikanlah untukku sebuah pertanda bahwa aku akan punya anak laki-laki. Allah berfirman, tanda-tanda bagimu adalah engkau tidak akan bisa berbicara dengan manusia selama 3 malam berturut-turut. Maka keluarlah Zakaria kepada kaumnya dari mihrabnya dan memberi mereka isyarat supaya mereka bertasbih kepada Allah setiap pagi dan petang. Ini adalah adegan, kita lanjutin sekitar 2 menit sebelum azan. Ini adalah adegan ketika Nabi Zakaria dapat berita gembira akan punya anak laki-laki. Karena Nabi Zakaria berdoa minta anak laki-laki dari sejak nikah sampai usia 80 tahun, kurang lebih sekitar 50 tahun berdoa. Lama banget, ya Allah beri anak, ya Allah beri anak, sampai iparnya udah punya anak keren namanya Maryam, iparnya adalah Imran. Udah punya anak, keren banget, cewek, soleha, dari kecil udah beribadah di Masjid Aqsa, Zakaria masih minta anak, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sampai puncaknya Zakaria ngelihat Maryam dapat makanan dari langit. Zakaria datang ke mihrab Maryam, terus di situ udah ada makanan yang bukan dibawa oleh Zakaria. Zakaria nanya, "Anna laki hadza ya Maryam? Maryam dapat dari mana makanan ini?" Kata Maryam, "Huwa min indillah, dari Allah," kata Maryam. "Gimana caranya?" kata Maryam, "Allah punya cara sendiri. Allah yarzuku may yasha bi ghairi hisab." Terserah Allah gitu. Masya Allah, masya Allah. Zakaria kagum sama Maryam, langsung pergi ke mihrabnya Zakaria, sholat, dan di dalam salatnya Zakaria berdoa hunalika da'a Zakaria rabbah. Di saat itulah Zakaria benar-benar nangis berdoa kepada Allah, ya Allah, rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, beri saya anak seperti dia, seperti Maryam. Engkau Maha mengijabah doa dan saya enggak pernah berputus asa meminta kepadamu. Udah 50 tahun lebih. Tiba-tiba Allah bilang, ya Zakaria, inna nubashiruka bighulam ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Zakaria, sekarang kami akan perkenankan doamu, kamu akan punya anak, beri dia nama Yahya. Belum pernah ada anak seperti dia yang soleh di muka bumi. Zakaria kaget, walaupun doa tapi beliau masih berpikir kayak, gimana caranya saya punya anak? Ini kayak apa ya, tarik-tarikan antara logika manusia dengan iman. Imannya percaya Allah Maha Kuasa, tapi logikanya gimana caranya? Istri saya sudah tua, saya juga sudah tua. Lalu Nabi Zakaria bertanya, untuk biar lebih tenang, supaya logikanya enggak ragu lagi, kalau imannya sudah mantap, tinggal logika. Zakaria tanya, beri saya ij'alli ayah, beri saya bukti, tanda, gimana cara saya punya anak. Kata Allah, tandanya, Allah tukalliman nas salasa layalin sawiyya. Kamu tiba-tiba enggak bisa ngomong. Kamu sehat, kamu enggak punya masalah, tapi kamu enggak bisa ngomong. Mau ngomong tuh gak bisa. Kamu bisa tilawah, kamu bisa zikir, tapi kamu gak bisa ngomong. Bisa subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bisa alhamdulillahi rabbil alamin. Gak bisa. Jadi baca Quran, kalau ada Quran, tapi dulu kan Taurat ya. Baca Taurat bisa, zikir bisa, hayya ala sholah, kalau azan ada azannya bisa. Pokoknya semua bisa, kecuali mau ngomong tuh gak bisa. Masya Allah ya, luar biasa. Kenapa? Karena Allah pengen Zakaria zikir aja 3 hari. Jangan ngomong dengan manusia walaupun ucapannya baik, kecuali zikir. Jadi kalau mau ngomong dengan manusia, subhanallah, masya Allah, alhamdulillah, bismillah. Cuman gitu doang ngomongnya. Gak bisa, lu mau kemana? Gak bisa. Insya Allah, gitu. Jadi cuman bisa zikir. Saking Allah pengen Zakaria menghabiskan 3 hari sebelum Allah tunjukkan keajaiban hanya dengan berzikir. Apa poinnya di sini? Kalau kita pengen ada keajaiban dalam diam, maka isilah diam kita dengan zikrullah. Insyaallah nanti kita lanjutkan setelah salat isya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, kita lanjutkan tadabur kita terhadap ayat di surat Maryam ayat 10 dan 11, kisah keajaiban yang diperoleh oleh Nabi Zakaria alaihissalam dengan Allah anugerahkan untuk beliau anak yang super duper keren, luar biasa, yang bernama Yahya alaihi salam. Dan salah satu cara Allah subhanahu wa ta'ala mendidik Nabi Zakaria untuk menjemput keajaiban itu adalah Allah menyuruh Zakaria untuk diam dan mengisi diamnya dengan zikratallah bukratan wa asiyya, mengingat Allah pada waktu pagi dan pada waktu petang. Artinya diisi dengan zikir. Dan waktu itu Nabi Zakaria menurut ulama tafsir, beliau tidak cacat lisannya, benar-benar bisa ngomong. Hanya tidak bisa bicara dengan manusia, tapi bisa berzikir. Jadi beliau bisa zikir, bisa mengucapkan kalimat-kalimat Alkitab, yaitu Taurat. Beliau bisa membaca ayat-ayat Allah, beliau bisa mengucapkan kalimat Bismillah dan seterusnya, tapi enggak bisa ngomong dengan manusia. Dan itu terjadi selama 3 malam. Dan akhirnya setelah 3 malam, Nabi Zakaria tiba-tiba dapat berita gembira kalau istri beliau hamil. Ini pelajaran penting banget buat kita. Kalau ini pernah berlaku terjadi kepada Nabi Zakaria, keajaiban dengan cara kayak gini, maka ini juga akan terjadi kepada kita. Itulah alasan kenapa kisah tersebut direkam dalam Al-Quran. Supaya dia menjadi pelajaran hudan lil muttaqin. Itu kenapa Allah katakan Al-Quran hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa, orang yang pengen memperbaiki diri, orang yang pengen dapat solusi. Muttaqin, orang yang pengen wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dapat jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dikasih rezeki yang enggak terduga-duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, diberikan kemudahan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu yukaffir anhu sayyiatihi, dihapuskan semua dosa. Wa yu'zim lahu ajra, dikasih reward yang berlipat-lipat. Maka siapa yang pengen dapetin keajaiban-keajaiban orang bertakwa itu, maka jadikanlah Al-Qur'an sebagai petunjuknya, hudan lil muttaqin. Nah, gimana cara kita jadiin Al-Quran sebagai petunjuk? Jawabannya juga ada di ayat yang sama. La raiba fih. Jangan ragukan ayat-ayat Al-Quran. Termasuk kisah-kisah yang ada di dalamnya. Sehingga kalau kita benar-benar percaya kisah Nabi Zakaria mendapatkan keajaiban dengan cara diam dan zikir, maka kita coba terapin itu dalam masalah hidup kita, insya Allah kita juga akan mendapatkan keajaiban dan kejutan seperti yang didapatin oleh Nabi Zakaria. Itu pesan poin yang ada di dalam ayat 10 dan 11 surat Maryam. Sehingga buat sebagian orang yang mungkin ngerasa selama ini sering disakiti, sering dicuekin, sering didebat, sering diapain, jangan terlalu diladenin. Kadang-kadang ada teman saya nanya ke saya, Ustaz, ini ada yang ngomongin Ustaz gini-gini-gini di sosmed, perlu kita balas gak nih? Saya bilang, udah diamin aja. Itu tuh santai, tapi sebetulnya itu ada kayak alasan kenapa saya memilih sikap itu. Bukan karena kayak males ribut, sebetulnya kadang-kadang kan ribut itu kayak nyenengin, kayak olahraga apa ya, emosi gitu kan. Rame-rame di sosmed itu kayak asik kan, kayak kita nge-game gitu kan. Jadi nge-replay komen-komen orang kayak lucu-lucuan gitu. Saya pernah lihat Rachel V-nya bagus juga sih, ini enggak, bukan dalam hal negatif tapi positif, makanya saya sebutnya nama. Rachel itu kan main kemarin ke Australia sama New Zealand. Terus ada dia lagi foto-foto gitu di sana bareng dengan suaminya. Tiba-tiba ada yang komen, Sel, lo gak cocok di tempat itu. Tempatnya bagus tapi gara-gara lo jadi kurang bagus gitu. Terus dia jawab, ya gue gak cocok tapi dompet gue cocok, kata dia. Kadang-kadang perlu digituin juga sih ya, biar paham. Karena kata Ustaz Abdul Somad, sombong kepada orang yang sombong adalah sedekah. Tapi itu mah pilihan. Rachel memilih sikap santuy, tapi dengan dia guyonin, kalau saya memilih sikap diam aja deh, karena saya takut kalau saya ngomong malah jadi panjang debatnya dan saya merasa nggak mampu untuk selalu membela diri dengan argumen, karena membela diri dengan argumen kadang-kadang ya, kalau bahasa Ustaz Umar Mita, orang yang mencintaimu tidak butuh alasan, orang yang membencimu tidak akan menerima alasan, jadi kayak ya udahlah diamin aja. Ternyata dengan kita diam, muncul aja keajaiban. Banyak keajaiban. Jadi benar-benar saya percaya banget, diam itu tuh keajaiban. Dan itu berlaku dalam dakwah, berlaku dalam masalah keluarga. Ketika istri lagi ngambek, dia misalnya komen panjang di sosmed, di WhatsApp misalnya, dia kayak misalnya lagi, namanya juga lagi ngambek ya, ngomong panjang di WhatsApp. Kalau saya sabar untuk diam, itu beres dengan sendirinya dan akhirnya malah lebih baik. Tapi kalau saya kepancing, jadi kita balas-balesan. Sepanjang hari WhatsAppan, terus gak beres-beres, tapi hasilnya makin lama tuh tangan pegel, hati panas. Karena kayak pengen dia balas apa, oh balesin lagi, balas apa, balesin lagi. Terus aja gitu, habis energi. Dan kerasa gitu, capeknya tuh luar biasa. Tiba-tiba muka jadi lebih tua gitu kan ya. Tiba-tiba berkerut semua, terus warna kulit makin doff gitu. Ini gara-gara efek stres kali ya. Jadi intinya adalah jangan diladenin, diamin aja setelah kita klarifikasi fitnah. Kalau itu berbentuk fitnah, tetap kita butuh tabayyun, klarifikasi biar tidak menyebar fitnah. Tapi beres klarifikasi gak usah diperpanjang. Berapa kali mungkin teman-teman ngelihat, mungkin saya pernah ada, gak ada apa-apanya sih dibandingkan Ustaz Felix, kalau beliau lebih pro lah dalam masalah kayak gini. Kalau saya beberapa kali dibully di sosmed, pernah gak saya ladenin? Hampir gak pernah. Cuman klarifikasi maksudnya, udah beres, diamin aja, diamin. Sepahit apapun, sepanas apapun kalimatnya, yang kadang-kadang Ustaz gak baca, baca. Penasaran soalnya. Kalau kita diam karena gak baca, mungkin gak ada challenge-nya kan. Ini baca, komennya semua sampai ribuan itu satu-satu dibaca tuh. Oh gini ya, bisa gini ya orang ngomong teh. Terus aja dibacain satu-satu. Capek, cari air putih, minum lagi, baca lagi gitu. Terus sampai beres dibaca itu. Mungkin 2 hari lah baru khatam. Saking banyaknya komen. Tapi mencoba lagi belajar. Bukan udah jago, enggak, sama sekali enggak. Mencoba lagi belajar. Bisa enggak setelah udah panas banget, gergetan banget beberapa, udah bisa banget tuh dibalesin, di replay. Jangan deh. Ada yang udah di replay panjang, dihapus lagi enggak jadi. Kenapa? Karena masih belajar yakin diam itu keajaiban. Dan selama ini saya ngebuktiin diam itu emang keajaiban. Kenapa? Karena Allah pernah mengisahkan kisah Zakaria dan kisah-kisah yang lain, bagaimana mereka dapetin keajaiban dengan cara diam. Ini yang kita coba pengen rubah sedikit persepsi kita. Enggak selalu bela diri dengan ngomong. Kadang kita bela diri itu dengan diam. Gak selalu kita dapetin keajaiban itu dengan hanya mengandalkan manusia, tapi justru kita dapetin keajaiban saat kita mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tuh dahsyat. Yang kedua, sekarang setelah Nabi Zakaria dapat keajaiban anak yang soleh banget, sampai Allah kisahkan di ayat 13 gimana solehnya dia, 14, 15 dan seterusnya. Sekarang kita baca kisah kedua, yaitu kisah Sayyidah Maryam, yaitu ada di ayat 26. Petikannya ada di, cuplikannya ada di ayat 26. Kalau kisah Maryam mah dimulai dari ayat 16 ya. Tapi yang masalah diam itu ada di ayat 26, 27, 28, dan 29. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Fakuli washrabi wa qarri aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan fakuli فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا Dan maka makan dan minumlah dan bersenang hatilah engkau wahai Maryam. Dan jika engkau bertemu dengan seseorang, katakanlah sesungguhnya saya telah berazam untuk berpuasa pada hari ini dan saya tidak akan berbicara dengan manusia pada hari ini. Lalu Maryam pun datang kepada kaumnya sambil menggendong bayinya. Kaumnya berkata, wahai Maryam, engkau datang kepada kami dengan membawa kalau bahasa kita itu pembawa apa istilahnya, sial apa ya, dengan membawa keburukan, jadi kayak dianggap pembawa kesialan. Wahai saudari Harun, sesungguhnya ayahmu bukanlah seorang yang nista ataupun pendosa, dan begitu juga dengan ibumu bukanlah perempuan yang hina. Lalu Maryam memberi isyarat, fa asyarat ilaih, memberi isyarat dengan menunjuk ke arah bayinya. Lalu mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan seorang bayi yang masih digendong oleh ibunya? Maksudnya masih terlalu kecil. Ini adalah cuplikan adegan Maryam ketika baru pulang kampung. Jadi ceritanya di ayat sebelumnya, ketika kandungan Maryam semakin besar dan enggak bisa disembunyikan dari penglihatan manusia, Maryam pun pergi menjauh ke sebuah tempat yang tidak ada siapa-siapa. Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Dia menjauh, mengucilkan diri ke tempat yang enggak dilihat oleh siapa-siapa. Sampai melahirkan. Jadi kurang lebih sekitar 3 bulan, 4 bulan Maryam enggak ada di Al-Quds. Enggak ada di Masjid Al-Aqsa dan sekitarnya. Dia pergi mengasingkan dirinya supaya tidak ada yang menghujat Maryam karena ngelihat perutnya sudah semakin besar dan dia enggak punya suami. Setelah melahirkan, akhirnya Allah perintahkan Maryam untuk pulang. Setelah Allah ngasih makan, minum, dan kebahagiaan buat Maryam, fakuli washrobi wakari aina, dengan adegan korma yang menjatuhkan buah-buah rutab dan seterusnya, pulanglah Maryam. Nah, Maryam tahu ketika dia pulang dengan membawa bayi, dia pasti akan dihujat, dicela, dicaci maki, dibuli oleh kaumnya. Lalu Allah memberi kepada Maryam bekal, Gimana cara ngadepin yang kayak gitu-gitu? Kata Allah, kalau kamu ketemu manusia, ketemu orang-orang, ketemu kaummu, bilang ke mereka, saya tidak berdebat hari ini. Saya enggak akan berdebat. Jadi dia tetap bisa ngomong. Tapi dia bilang, saya enggak akan berdebat. Saya enggak akan bicara dengan siapapun hari ini, karena saya sudah bernazar untuk diam. Bilang kayak gitu kepada kaummu. Maka fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Maka datanglah Maryam pada Al-Quds, kepada kota Al-Quds dengan membawa bayinya yang digendong. Datang. Baru dari ujung kota kelihatan Maryam, muncullah orang-orang Bani Israel semuanya ramai di pasar-pasar mereka, semuanya menghadang Maryam. Maryam tiba-tiba dihadang di gerbang kota Al-Quds. Gak boleh masuk kota Al-Quds. Tadinya ada yang satu orang lihat, Maryam, Maryam, Maryam. Langsung dia datang ke kota, dia umumkan ke semua orang, wahai Bani Israel, perempuan yang hina yang kita cari-cari sekarang sudah datang membawa bayi haramnya, membawa bayi selingkuhnya, membawa bayi hasil zinanya. Akhirnya orang-orang yang ada di Masjid Al-Aqsa, yang ada di rumah-rumah, yang ada di pasar, semuanya berkumpul di depan gerbang kota. Menghalang Maryam masuk. Kebayang gak perasaan Maryam? Padahal dia itu lahir di situ, dia beribadah di situ, ayahnya orang situ, ulama pula, pamannya nabi pula di situ, tapi dia sekarang dihadang oleh semua penduduk Al-Aqsa, penduduk Al-Quds, Bani Israel. Ketika Maryam mendekat, mereka mengatakan, ya Maryam, laqad ji'ti syai'an fariyah. Ini bahasa Al-Quran. Kalau aslinya lebih tercela daripada ini. Karena ini bahasa Al-Quran yang tinggi, Allah menggunakan bahasa simbolik saja. Yang terjadi, mereka mencela Maryam. Mereka bilang, Maryam kamu pembawa sial. Maryam kamu perempuan hina. Maryam kamu tukang zina. Maryam kamu selingkuh. Maryam kamu ternyata apa? Pelakor, apa segala macam. Kebayang gak seorang perempuan yang mulia dituduh dengan kata-kata kayak gini? Sedih, pengen jawab, pengen bilang saya ini gak pernah berbuat dosa, ini nih Allah yang ngasih kepada saya gak punya suami dan saya diberikan anak yang suci dan segala macam. Enggak. Tanya kepada Zakaria kalau gak percaya, saya punya buktinya segala macam. Enggak usah, diam aja. Maryam bisa ngomong kalau mau. Maryam by the way adalah perempuan secerdas Sayyidah Aisyah. Dia itu kayak Aisyah cerdasnya, kayak Khadijah bijaksananya, kayak Fatimah lembutnya, kayak Asiyah sabarnya. Maryam itu istimewa. Sampai sebagian ulama mengatakan Maryam satu-satunya nabi dari perempuan. Satunya nabi dari golongan perempuan. Sebagian kecil ulama ada yang menyebutkan demikian. Sehingga mereka menyebut Maryam alaihissalam. Saking Maryam ini keren banget, istimewa banget. Tapi jumhur ulama sejarah mengatakan Maryam bukan nabi, tapi dia perempuan soleha, orang soleh. Bahkan satu dari empat perempuan sempurna di muka bumi. Dan tidak ada yang kelima. Cuman ada empat. Kamu la minar rijali kasir, kata Nabi. Laki-laki yang sempurna itu banyak. Yaitu para rasul dan para nabi. Walam yakmul minan nisa illa arba'ah. Tidak ada perempuan yang sempurna kecuali empat. Asiyah istri Fir'aun. Kemudian Maryam anaknya Imran. Kemudian Khadijah istri Rasulullah. Dan Fatimah bintu Rasulullah. Artinya Maryam ini istimewa banget. Dia kalau mau argumen, dalilnya lebih banyak daripada para rabi-rabi Yahudi yang ada di situ. Karena Maryam dulu berkhidmat di Masjid Al-Aqsa, Maryam itu enggak belajar seperti yang lain-lain. Karena kan dulu orang Bani Israel itu paling anti sama cewek ya. Buat mereka perempuan itu kasta kedua. Seolah-olah perempuan itu enggak punya hak yang sama dengan laki-laki. Laki-laki punya hak belajar di Masjid Al-Aqsa, perempuan enggak boleh. Ini kesenjangan gender di masa Bani Israel dulu. Jadi kalau ada yang mau nuduh Islam sebagai tidak memperhatikan masalah gender, dia harusnya baca sejarah. Justru Islam, Al-Quran, Taurat, Injil mengangkat perempuan untuk setara dengan laki-laki. Awalnya perempuan itu hina di masyarakat Bani Israel. Dianggap pembawa sial. Sampai masyarakat jahiliyah sebelum Islam datang, apa yang terjadi dengan bayi perempuan? Dibenamkan dalam pasir hidup-hidup, dibunuh, dilempar dari bukit supaya mati langsung seketika. Kenapa? Termasuk Umar pernah membunuh bayi perempuan, Umar radhiyallahu an. Kenapa dia sedih banget? Karena dia ingat masa lalu ketika dia pernah membunuh bayi perempuan. Kenapa mereka membunuh bayi perempuan? Karena dianggap perempuan ini membawa sial. Tapi datang Islam mengubah tradisi itu, mengubah persepsi publik yang tadinya perempuan dianggap hina. Dalam Islam dikatakan surga ada di bawah telapak kaki ibu. Muncul harga diri perempuan naik. Apalagi sebaik-baik kalian yang paling baik untuk istrinya dan aku yang paling baik untuk istriku di antara kalian. Muncul lagi hadis, kalau seandainya laki-laki mau bersabar terhadap istrinya, maka harusnya dia bersabar 70 kali sehari kalau dia disakiti oleh istrinya. Yang ke-71 baru dia boleh marah. 70 belum boleh marah. Jadi perempuan, ibu-ibu, istri kalau mau bikin suaminya sebel, sampai 69. Atau 70 boleh lah. Tapi yang ke-71, nah ini udah layak dimarahin. Tapi kan gak pernah ada sampai 70 kan? Paling juga 10%-nya lah, 7 kali sehari. Dan itu istiqomah setiap hari. Hari ini kok kamu gini lagi sih, kemarin udah, kan udah beda hari, jadi beda hitungannya, nol lagi mulai dari awal. Tapi nanti ada hadis penyeimbang, Nabi itu kan bijaksana banget. Yang diajarin bukan cewek doang, cowok juga diajarin. Ketika hadisnya supaya memuliakan perempuan ada, nanti ada lagi hadis laki-laki. Seandainya seorang perempuan menjilat luka dan nanah darah dan nanah di tubuh suaminya, itu belum bisa membayar satu saja kebaikan suami pada dia. Jadi menjilat lukanya aja belum bisa bayar kebaikan, terus ngapain marah-marah coba. Sehingga dua-duanya ada nasihat untuk suami. Kalau istrinya lagi ngambek, namanya juga lagi sedih, ya udah kamu sabar aja 70 kali. Untuk istri, jangan ngambek, karena kalau kalian berbuat baik aja belum bisa bayar kebaikan mereka. Terus gimana dong Ustaz? Ya udah, sekarang solusinya adalah sama-sama mengambil sisi baiknya. Kayak gitu nasihat Nabi. Makanya saya agak kurang setuju kalau khutbah Jumat itu memakai hadis menjilat darah dan nanah. Karena yang dengar suami. Wah benar nih khutbah Jumat, saya senang banget khutbah Jumat hari ini. Pulang-pulang, mah tadi khutbah Jumat keren banget. Nih mah, saya kebenaran aku catat. Nih mah, gak bisa. Kalau khutbah Jumat, pakailah hadis sabar 70 kali. Menasihati suami. Kalau majelis taklimnya ibu-ibu, masalah tadi, seandainya saya boleh menyuruh manusia sujud kepada manusia, saya suruh sujud istri kepada suami. Masing-masing ada hadisnya, jangan disilang. Ini gak bijak dalam ceramah, karena harusnya memberi nasihat yang bisa memperbaiki, bukan menambah tuntutan-tuntutan baru. Wah benar nih kalau suami saya dengar, untung apa harusnya suami saya datang, Ustaz boleh enggak acara selamatan di rumah saya nanti temanya ini gitu. Kalau perlu ngundang Ustaz yang dia kenal, request dulu untuk ngemojokin pasangan, ini enggak bijak. Balik lagi ke cerita tadi, Maryam tuh pinter banget, cerdas banget. Dari kecil dia udah hafal Taurat. Ibarat anak sekarang hafal Quran. Dan lebih sulit ngafal Taurat daripada Quran. Kenapa? Karena bahasa Al-Quran itu sastra banget. Jadi ngafalnya itu kayak ngafal syair. Itu aja udah susah kan? Kebayang gak ngafal Taurat? Lebih sulit lagi tuh. Dan Maryam dari usia di bawah 5 tahun udah khatam Taurat. Udah tahu tafsir Taurat usia 7 tahun. Bahkan saking keren dan pinternya Maryam, kadang-kadang ketika Maryam ngobrolin tentang Taurat sama Zakaria, itu Zakaria sampai geleng-geleng kepala. Maryam, gitu maksudnya? Sampai nanya ke Maryam. Gitu om maksudnya, Maryam ngomongnya ke Zakaria udah kayak ngajar gitu, saking pinternya Maryam. Jadi hadis-hadis Zakaria, Maryam hafal. Kan para ambiya itu punya hadis kan, hadis Zakaria dihafal oleh Maryam. Tauratnya Musa dihafal oleh Maryam, kebijaksanaan para nabi dihafal oleh Maryam. Dia dari usia 10 tahun itu udah jadi ulama besar Maryam. Artinya kalau misalnya orang mau berargumen dengan Maryam, dia punya banyak bahan, dia punya banyak narasi, dia lagian Maryam itu pinter ngomong. Tapi Maryam diam. Jadi kalau kita ngerasa pinter ngomong, pinter komen, pinter apa, tetap aja kita punya alasan harusnya kita diam. Karena Maryam yang lebih daripada kita, nah ternyata juga diam. Akhirnya Maryam diam. Dikatakan, ya ukhta Harun. Diingatkan lagi dengan kemuliaan keluarga Imran. Ya ukhta Harun, ma'akana abu kimro asaw, wa ma'akanan ummu kibagiyya. Ayah kamu itu Imran loh Maryam, kamu gak malu punya bayi di luar pernikahan, sementara keluarga kalian itu keluarga baik-baik. Apa kamu tega menyakiti ayahmu, mencoreng nama besar dan nama baik keluarga besarmu? Dan seterusnya. Maryam makin luar biasa, panas banget, sedih banget. Dan Maryam itu yang lebih berat lagi teman-teman. Mungkin kalau kita digituin agak kebal ya. Terutama cowok lah. Cowok kalau digituin agak kebal karena emang kurang berperasaan sih kalau cowok ya. Coba lihat dari angle cewek. Cewek itu lebih peka loh dari kita. Kita mah mungkin lebih mudah lah diam. Diomelin, diam aja. Karena kita kan orangnya agak santuy gitu kan. Kalau cewek tuh gak bisa gitu. Makanya lihat angle ini dari angle cewek. Kalau tadi Zakaria, sekarang Maryam. Dan Maryam lebih peka daripada semua cewek yang ada di muka bumi. Lebih perasa lagi daripada perempuan yang ada di muka bumi. Sangat-sangat pemalu. Saking pemalunya, ketemu cowok keren, ta'awuz coba. Cewek itu perasaannya lebih dalam daripada kita. Jadi kalau misalnya cewek-cewek, Maryam tuh gak punya ketemu cowok keren aja dia ta'awuz. Siapa cowok keren yang ditemui Maryam? Jibril. Gabriel loh yang ditemuin. Dan waktu itu Jibril menjelma, Pak. Fatamassalalaha basyaron sawiyya. Jibril menjelma sebagai basyaron sawiyya. Allah yang ngomong tuh, cowok keren. Allah yang bilang keren. Kalau kita merasa udah paling keren, menurut Allah biasa-biasa aja. Karena Allah pernah menciptakan Yusuf, Allah pernah menciptakan Muhammad, Allah pernah menciptakan Yahya. Kita merasa paling keren, Allah pernah menciptakan Sarah, perempuan paling keren juga, Aisyah, Fatimah. Jadi buat kita kayak udah kegeeran paling keren se-Bandung gitu kan ya. Menurut Allah mah biasa. Kalau Jibril, Allah sendiri yang bilang dia tuh emang keren. Jibril emang bukan malaikat, malaikat. Tapi kalau ketemu manusia, kecuali para nabi, Jibril itu menjelma sebagai manusia. Supaya tidak terlihat wujud aslinya. Karena gak kuat orang ngelihat wujud aslinya Jibril. Nabi Muhammad aja pertama ngelihat Jibril dengan wujud aslinya pas di Gua Hira itu lari tuh. Takut, saking ngerinya Jibril tuh. Jangankan manusia, malaikat aja segan sama Jibril. Jibril lewat, malaikat. Gak berani malaikat. Kenapa saya bilang kok disegani? Allah yang bilang di Al-Quran, dia itu malaikat yang disegani. Dzu mirratin. Dzu mirrah kalau bahasa kita, malaikat yang sangat berwibawa. Sehingga di antara malaikat aja, gak ada yang sembarangan bicara sama Jibril. Mau bicara sama Jibril kayak, aduh segan, malu. Gitu malaikat, cuman gak pakai, itu mah Sunda ya. Pokoknya malaikat mah gak berani ngomong sama Jibril saking segannya. Kenapa? Gagah banget wujud aslinya. Ketika dia membentangkan sayapnya, itu sayap menutupi timur dan barat. Jadi matahari, bulan, bintang udah gak kelihatan. Yang kelihatan cuma Jibril dengan keagungannya. Itu belum Allah ya, baru ciptaan Allah. Jibril salah satu makhluk Allah yang paling agung. Sehingga saking kerennya Jibril, Allah gak menyebutnya dengan nama malaikat. Padahal golongannya malaikat, tapi Allah menyebutnya dengan ruh. Ruhul Quds, roh kudus, yaitu Jibril. Nah ketika ketemu dengan Maryam, Jibril bermisal itu menjelma sebagai Basyaron Sawiyah, cowok keren banget. Saking kerennya Jibril, Umar aja terkesima ngeliat Jibril. Pernah Jibril datang ngajarin iman, Islam, ihsan kepada Nabi Muhammad, dan Umar ngeliat Jibril terkesima, gak bisa ngomong, diem aja. Benar-benar speechless banget nih Umar. Jibril udah pulang, baru Nabi nanya, Umar tahu gak itu siapa? Hah, apa Rasul? Gitu, saking masih kayak terkesima, apa Rasul? Tahu gak barusan siapa? Siapa ya Rasulullah? Saya gak kenal orang itu, kok keren banget. Kata Rasul, itulah Jibril. Masya Allah, Jibril. Ya Alhamdulillah bisa ngeliat Jibril langsung, tau gitu tadi. Gitu ya. Kalau bahasa kita mah udah langsung pengen foto-foto kan sama Jibril. Kebayang gak cowok sekarang lihat Jibril? Baru lihat apa artis Korea aja kita udah kayak gimana kan? BTS atau apa, udah segala macam, udah guling-guling. Udah apa, udah gigit jari, baru BTS doang. Kadang-kadang gak ngeliat BTS langsung, cuma liat di TV doang, udah aku gak bisa, gini aku gak bisa, gitu kan ya. Belum ketemu Jibril loh. Jadi gak ada lah artis sekeren Jibril. Baru Yusuf aja udah pada ngiris tangan, belum malaikat. Sampai ketika cewek-cewek ketemu Yusuf, mereka bilang apa? Ini bukan manusia, ini malaikat. Jadi gantengnya Yusuf tuh bukan ganteng-ganteng apa, itulah. Ganteng kok hewan gitu kan. Ini ganteng-ganteng malaikat. Belum ada tuh film atau sinetron itu. Yusuf itu ganteng-ganteng malaikat. Ganteng-gantengnya tuh malaikat. Levelnya tuh level malaikat. Jadi kalau ada Jibril, ada Yusuf kayak, nih yang mana Yusuf, mana Jibril ya? Keren dua-duanya. Nah Jibril datang ketemu Maryam, bukan di atas panggung rame-rame. Berdua coba, intimate banget kan. Kalau di atas panggung teriak-teriak, gak keren lah, biasa aja. Ini tuh berdua, private banget. Di satu ruang kecil, berdua gak ada yang tahu, tiba-tiba Jibril berdiri depan Maryam senyum dengan khas senyumnya malaikat yang mematikan gitu. Maryam pas buka mata lagi zikir ngelihat Jibril depan matanya keren banget. Langsung Maryam bilang apa? A'udzubillah. Wibawa banget kan Maryam? A'udzubirrahmani minka in kunta taqiyya. Jadi emang elegan sih orang-orang soleh tuh. Dia langsung nunduk, dia bilang a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Rahman. Kenapa ngomongnya Rahman? Karena keren. Kalau enggak keren, a'udzubillah. Karena keren, a'udzu birrahman. Tapi masih ta'awuz, cuman pakainya Rahman karena Allah tuh Maha Pengasih yang udah bikin kamu tuh keren. Diksinya luar biasa ya. Maryam enggak bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Enggak, ini enggak layak dibilang syaitan, ini terlalu keren. Jadi gak bisa a'udzubillah, a'udzubirrahman. Berarti Maryam itu pinter. sampai dia bisa memilih diksi Asmaullahil Husna. Dia enggak pakai diksi Allah, dia pakai diksi Ar-Rahman. Karena yang datang itu wajahnya tuh wajah orang baik, tapi keren. Akhirnya a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya, kata Maryam. Jibril juga elegan, faham maksud Maryam. Maksudnya kamu siapa? Itu pertanyaannya. Maryam enggak nanya, kamu siapa ya?" Enggak gitu. Kan kayak culun-culun, kayak caper gitu kan. "Kamu siapa ya? Aku ada salah sama kamu." Enggak gitu sih Maryam ngomongnya. Saking elegannya Maryam, dia nanya kamu siapa tapi pakai kalimat zikir. Keren enggak sih? Kita kadang-kadang zikir auzubirrahmani minka in kunta taqiyya. Artinya apa, Mbak? Sama-sama enggak elegan ya. Kalau Maryam sama Jibril dua-duanya elegan. Bahasa orang elegan itu emang banyak kode sih. Jadi kita mah yang polos-polos kayak gini, yang remeh-remeh, rempeyek, gak jelas gini, ya gak akan paham kalau gak baca tafsir. Makanya kalau mau theater of mind, baca Quran itu pakai tafsir, pakai kisah, baru kita ngerti kondisinya. Oh gitu banget ya, dahsyat banget ya kejadian waktu itu. Jibril datang dengan wujud yang kerennya. Maryam pengen nanya, kamu siapa? Kok tiba-tiba masuk ruangan saya? Tapi bahasanya, a'udzubirrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah yang maha baik darimu kalau kamu takut kepada Allah. Maksudnya kamu siapa? Takut gak kamu sama Allah? Baru Jibril mengatakan, saya adalah utusan Allah, berarti malaikat, untuk memberi kabar kepadamu kalau kamu akan punya anak. Baru Maryam melihat, gimana saya punya anak? Ya udah ada obrolan nih. Dan mereka udah biasa aja, oh Jibril saya kira siapa? Udahlah, gak mungkin. Artinya udah kayak gitu nih kesolehan Maryam. Artinya Maryam itu orang yang sangat peka banget, perasaannya dalam banget. Terus nanti ketika Maryam melahirkan anak, tahu gak kata-kata Maryam apa? Ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Saat Maryam merasakan sakitnya kontraksi, mau melahirkan Isa, Maryam itu sambil kontraksi sambil bilang, ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Aduhai seandainya saya mati aja sebelum kejadian ini dan saya dilupakan oleh manusia seolah-olah saya tidak pernah ada. Kenapa Maryam ngomong kayak gini? Maryam ngebayangin betapa malunya dia nanti kalau harus membawa bayinya ketemu Bani Israel yang pada bawel. Bani Israel itu terkenal kaum yang paling bawel. Bawelnya banget. Kalau kita baca Al-Baqarah itu isinya kebawelan Bani Israel. Kata Nabi Musa, sembelihlah Al-Baqarah. Al-Baqarah itu kan banyak, yang warna apa? Cari yang warnanya bersih. Yang bersih kan juga ada belang-belangnya gak dikit. Terus yang beratnya berapa kilo, yang dari mana, dari Bali atau NTB atau dari mana. Bawel banget, udahlah cari aja seekor sapi, sembelih beres. Tapi nanya lagi, bertele-tele. Itulah Bani Israel. Dan Maryam tahu banget karakter kaumnya. Jangankan dengan fitnah kayak gini nih, ketemu Nabi yang udah menyampaikan hal yang benar aja, itu di debatnya tuh habis-habisan. Apalagi dengan kondisi Maryam. Makanya Maryam takut banget, dia gak kuat menanggung malu. Kalau kita mungkin masih kuat lah nanggung malu. Kadang-kadang malah malu-maluin gitu kan. Kalau Maryam gak kuat nanggung malu, berarti orang yang seperti ini harusnya kan berat banget untuk diam kan. Gak akan kuat diam, harusnya dia ngomong gitu, dia belain diri. Tapi Maryam itu sisi lainnya adalah perempuan yang mukminah, siddiqah, sangat yakin sama Allah. Allah suruh diam, ya udah diam. Gimana pun dihujat, diam. Kata Allah diam. Ya Allah mereka bilang saya itu berzina, diam. Ya Allah bilang ini anak haram, ini anak saya nih, anak yang mulia. Anak yang satu-satunya ketika lahir gak disentuh setan di antara manusia loh. Satu-satunya manusia ketika lahir gak disentuh setan. Nabi Muhammad setannya malah diislamkan. Beda, kerannya itu beda. Kalau Isa gak disentuh setan. Kalau Nabi Muhammad setannya malah masuk Islam. Masing-masing punya keistimewaan lah. Tapi satu-satunya manusia yang lahir gak disentuh setan, cuma Isa. Kita semuanya pernah disentuh. Lahir langsung. Apa sih lo datang ke dunia nambah-nambahin kerjaan gua gitu kan. Kita nih orang biasa, jadi pas lahir tuh udah ada, langsung setan bisik-bisik, yuwaswi sufi sudurinas, makanya disuruh azan kan, karena kenapa? Biar gak dibisikin sama setan. Dan kalau bisa suara azan kita harus lebih lembut daripada suara setan, karena setan juga kayak ngetriki gitu. Saya ibu kamu, anak bayi dinina bubukan sama setan, hiduplah iblis gitu-gitu kan. Jadi kayak didoktrin sama setan, iblis itu keren, iblis itu soleh, iblis itu baik. Tapi pakai bahasa nasyid, lagunya tuh kayak akustik gitu, lembut banget gitu kan. Makanya suara muazin kalau azanin anaknya yang lembut, jangan azan Allah Akbar, Allah Akbar, syahadu alla ilaha illallah. Dia malas ke masjid nanti kalau udah dewasa. Kenapa? Gue malas banget dengan suara ini nih. Salahnya siapa coba? Salah ayahnya. Belajar azan di Al-Latif sama Muzamil, sama Teras Tahfiz. Biar azannya tuh kayak Allah Akbar, Allahu Akbar. Bayinya senyum-senyum. Ntar gue bisa lebih dari itu. Tanda. Intinya adalah Maryam itu pemalu banget. Jadi dia bisa banget untuk ngebales. Tapi dia diam. Sampai akhirnya fa'asyarat ilaih. Dia memberi isyarat. Arti memberi isyarat, dia nunjuk ke arah Isa alaihissalam yang masih digendong. Kalau kalian mau ngomong, ngomong aja sama bayinya. Allah yang nyuruh kayak gitu. Makin kayak marah dan makin apa menjadi-jadi orang Bani Israel ketika Maryam memberi isyarat nunjuk ke arah Isa. Mereka bilang, ya Maryam, kamu udah gila apa? Sekarang kamu nyuruh kami bicara dengan bayi yang masih dalam gendongan ibunya. Benar, Maryam tuh ternyata udah stres, gila. Dia gara-gara ditinggal sama selingkuhannya, sekarang dia jadi orang gila. Wah, luar biasa tuduhan kepada Maryam. Maryam diam aja sedih, nahan air mata. Tapi bukan emotikon yang menggenang air mata di sini ya. Nahan aja air mata, sampai kemudian Allah datangkan keajaiban, jadikan bayinya bicara. Kola, Isa bicara. Panjang lagi omongannya Isa. Ibuku ini baik, ibuku begini-begini, saya itu apa hamba Allah, saya itu anak yang suci, saya itu begini-begini-begini. Sampai beres, baru mereka pada pulang karena mereka merasa terbantahkan semua tuduhan palsu mereka kepada Maryam. Masuklah Maryam, disambut mulia oleh beberapa orang. Maryam itu perempuan mulia, Allah mendatangkan dia sebagai keberkahan. Tadi dituduh pembawa sial, sekarang disebut pembawa berkah. Mulailah Maryam terkenal. Isa dididik, kemana Isa pergi, anak-anak kecil segengnya Isa pengen jadi temannya Isa. Ya gue temannya Isa lo, gue temannya Isa lo. Gak lama kemudian Isa jadi temannya Yahya. Ketika dia udah bisa main sama Yahya, main berdua sama Yahya. Kemana-mana berdua, Yahya, Isa, Yahya, Isa. Tapi usianya agak jauh berbeda. Ketika Yahya udah masuk SD, Isa barulah lahir. Jadi kayak agak sekitar 7-10 tahun lah kurang lebih. Mereka jarak usianya. Tapi pas Isa udah remaja, mereka udah nyambung ngobrol. Nah kelebihan masing-masing, kalau Yahya ini penghafal kitab Taurat, datang Isa, Yahya menghafal kitab Injil. Yahya Nabi, Isa Rasul, satu level di atas Nabi. Kalau Nabi mengikuti ajaran Rasul sebelumnya, kalau Rasul membawa ajaran baru. Jadi sebelum Isa lahir, Yahya mengikuti ajaran Musa dengan kitab Tauratnya. Setelah Isa lahir, Yahya mengikuti ajaran Isa dengan Injilnya. Jadi bisa dibilang Nabi yang mengikuti dua ajaran Rasul, Yahya alaihissalam. Dia menghafal dua kitab suci sekaligus, Taurat dan Injil. Perempuan Maryam radhiyallahu anha, dia menghafal kitab Taurat dan Injil dari anaknya sendiri. Inilah kisah Maryam yang mendapatkan keajaiban dengan cara diam. Terakhir, kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di apa ya bahasa lebih tepatnya, dalam tanda petik ya, biar enggak bisa disalahin. Didiemin lah sama istri-istri beliau. Gara-gara istri-istrinya ngambek. Di dalam surat At-Tahrim, surat 66, coba kita buka. Surat 66. Ini juga kalau teman-teman baca kisah surat ini tuh luar biasa ya. Kita kayak baca novel atau kayak nonton film. Keren banget. Saya emang senang banget dengan sirah Nabi dan para anbiya. Dan terutama kalau siro ini berbentuk storytelling, bukan data sejarah ya, karena membaca data sejarah itu emang agak-agak liar sih. Tapi kalau storytelling kan kita adegan ya, wah seru ya, itu lebih keren daripada Disney, Marvel, Endgame, satu apalah. Lebih seru baca siro kalau kita paham. Surat 66 ayat 4, ayat 5. Ayat 5. Itu tuh ceritanya, saya langsung ke ceritanya aja. Ceritanya kan waktu itu Nabi itu biasa punya kebiasaan kalau habis asar sampai maghrib Nabi ngapain, pertanyaannya. Apa sih yang dilakuin Nabi antara asar dengan maghrib? Ternyata kebiasaan Nabi di hari Jumat antara asar di hari-hari biasa antara asar dengan maghrib itu adalah keliling ke rumah-rumah istrinya. Antara asar dengan maghrib itu waktu family time lah. Keliling antara rumah-rumah istrinya. Kalau enggak habis dalam satu hari, besok dilanjutin. Nah hari itu Nabi datang ke rumah Maryah yang dari Mesir itu. Istri beliau yang dari Mesir, Maryah Kiptiyah. Dan lama di rumah Maryah, enggak pindah-pindah gitu. Sementara Hafsah sama Aisyah udah nungguin Nabi di rumahnya Aisyah berdua. Karena emang Hafsah sama Aisyah ini kan ngegeng banget ya berdua ya. Kayak soulmate banget lah, walaupun sama-sama istri Nabi tapi mereka kayak fair, berdua tuh gak ada masalah. Kalau yang dengan yang lain mereka cemburu. Nungguin di rumah Aisyah, Hafsah, Nabi di rumah siapa sih sekarang? Kata Hafsah, di rumah Maria. Kok lama banget sih di rumah Maria dikasih makan apa sih? Gak tahu tuh dari tadi kita tungguin gak datang-datang, kan sesama cewek nih ngobrol. Lama gak datang-datang, menjelang maghrib Nabi baru datang. Aisyah udah agak bete nih, lama banget sih giliran di Maria aja datang lama, di rumah saya lama gak datang-datang. Begitu Nabi datang, tuh Nabi datang. Iya aja Aisyah sama Hafsah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayak ngambek gitu kan. Kata Nabi, Aisyah kenapa? Hafsah kalian kenapa? Kata Aisyah, ya iyalah sedih. Kok di rumah Maria lama banget dikasih makan apa sih? Enak ya? Kata Aisyah. Enggak makan apa-apa, cuma minum madu. Oh, kata Hafsah, pantesan kok bau mulutnya enggak enak. Pasti madunya enggak benar tuh di sana tuh. Iya, enggak benar, jangan minum madu lagi, kata Aisyah. Kata Nabi, ya udah, mulai sekarang saya enggak akan minum madu lagi. Demi apa? Menyenangkan hati Aisyah. Aisyah langsung, yes, Nabi enggak akan minum madu lagi demi saya. Berarti saya kan istimewa banget. Kenapa bisa istimewa? Karena aslinya Nabi itu hobi banget minum madu. Kayak saya mungkin senang minum kopi. Tapi demi istri, mulai sekarang saya enggak akan ngopi lagi. Kan istri saya ngerasa, wah demi aku tuh dia enggak mau ngopi lagi. Kan keren kan? Akhirnya Aisyah ngomong ke istri-istri yang lain. Kalian tahu enggak? Kata Aisyah. Kayak ngomong di grup gitu kan? Tapi grupnya bukan grup WhatsApp, grup mereka gitu. Kalian tahu enggak? Nabi sekarang enggak akan minum madu lagi loh. Kenapa? Karena aku. Wah keren ya Aisyah, istimewa banget ya. Sampai Nabi rela enggak minum madu. Padahal madu itu baik, Nabi senang juga. Demi Aisyah. Ya demi aku gitu. Akhirnya Aisyah bahagia. Allah enggak ridho. Begitu Nabi ngomong kayak gitu, Allah turunkan ayat pertama surah At-Tahrim. Ya ayuhan Nabi. Jibril langsung turun, ya Rasulullah ada pesan. Ada pesan tuh dari Allah. Kata Rasulullah, pesan apa Jibril? Nih, ya ayuhan Nabi. Lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardhata azwajik. Kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah sudah halalkan bagimu? Hanya pengen menyenangkan hati istrimu, wahai Rasul. Astagfirullah, salah ngomong saya. Mengharamkan ya Allah halalkan. Astagfirullah ya Allah, mulai sekarang saya akan minum madu lagi. Astagfirullah, Allah maafin saya ya Allah. Jibril balik ke Allah, kasih tahu Nabi akan minum madu lagi. Nabi ngomong ke istri-istri yang kumpulin semuanya, kecuali Aisyah. Semuanya dikumpulin. Ada Hafsah di situ. Wah istri-istriku, maaf ya aku salah ngomong kemarin depan Aisyah. Sekarang aku akan meralat. Mulai sekarang aku akan minum madu lagi di rumah-rumah kalian. Jadi kalau sore aku lagi datang, siapkanlah madu seperti biasanya. Terus istri-istri Nabi ngerasa, Masya Allah Nabi sekarang minum madu lagi demi kita. Gitu kan ya. Kan antara mereka kan saling pengen nunjukin siapa yang paling istimewa kan. Demi kita sekarang Nabi udah minum madu lagi. Nabi sampai meralat kata-katanya. Akhirnya ternyata kalimat itu sama Hafsah disampein ke Aisyah. Kalau bahasa sosmed kita di capture, di forward. Kan bahaya banget kan. Disampein ke Aisyah. Aisyah tuh lihat Nabi sekarang minum madu lagi loh. Demi siapa coba? Demi kami. Aisyah. Innalillah, jadi Nabi gini. Cuman Aisyah gak sampai ngomong kayak kita, dasarnya cowok dimana aja sama gitu. Itu mah kata-kata cewek sekarang ya, kalau Aisyah kan elegan kan gak ngomong gitu. Akhirnya pas Nabi datang Aisyah diam, kata Nabi Aisyah kenapa? Oh jadi gitu, di belakang ternyata sekarang minum madu lagi. Hah? Nabi langsung datengin sama Jibril, Rasulullah tahu gak kenapa mereka rame-rame sekarang? Siapa yang ngasih tahu nih ke Aisyah? Jibril ternyata jadi penengah, makanya jangan macam-macam deh sama Nabi. Ada Jibril, ada Allah kan susah gitu membuat rahasia. Tahu enggak Rasulullah kenapa Aisyah ngambek? Kenapa wahai Jibril? Gara-gara Hafsah ngebocorin rahasia Nabi kepada Aisyah. Oh ini kerjaan Hafsah, kata Nabi. Okay, Hafsah. Panggil nih Hafsah. Dipanggil Hafsah, kata Nabi Hafsah, kamu udah membocorkan rahasia saya. Ini menurut sebagian tafsir. Memang ada banyak tafsir sih. Salah satu tafsirnya kayak gitu. Hafsah, kamu udah membocorkan rahasia aku. Dan sekarang istri-istri pada ngambek. Istri yang lain juga ikut ngambek sekarang gara-gara Nabi kayak sekali minum madu, sekali gak minum madu. Yang lain pada diam semuanya. Datang ke rumah Ummu Salamah. Assalamualaikum, Ummu Salamah, waalaikumsalam. Tadi kayak aku belum selesai jemuran, udah langsung pergi jemuran. Gak mau ngomong sama Nabi. Maria, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kayaknya tadi aku lagi sibuk nyetrika deh. Jadi gak ada yang mau ngomong sama Nabi. Diam semuanya. Nabi kan jadi sedih kan. Gara-gara siapa coba? Gara-gara Hafsah. Akhirnya Nabi bilang, Hafsah, aku kecewa banget dengan sikap kamu. Kamu gak jaga rahasia aku. Sekarang aku antar kamu pulangnya ke rumah Umar. Bahasa lainnya diceraikan. Hafsah diceraiin sama Nabi. Kerannya Hafsah pas digituin, dia cuma nangis. Dia gak bilang, ya Rasulullah, Rasul tega nyerahin saya, terus saya gimana? Gitu. Enggak. Rasulullah cuma masalah madu doang, cuma masalah capture dan saya forward doang, kayak gitu langsung diceraikan. Tega banget sih Rasulullah. Rasulullah gak punya hati apa? Enggak. Hafsah tuh diam. Ini nih keajaiban diam yang lain ya. Diceraikan sama Nabi, innalillah astagfirullahalazim. Hafsah yuk kita pulang ke rumah Umar. Iya ya Rasulullah, pulang aja. Baik banget nih Hafsah, soleha banget. Jadi by the way emang semua istri Nabi itu soleha, cuman namanya perempuan kadang-kadang muncul sifat dasarnya mereka cemburu, mereka sedih, mereka baper. Tapi itu manusiawi dan perempuan yang soleha pun merasakan hal itu. Hafsah pulang ke rumah Umar. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dibuka sama Umar. Ya Rasulullah, Hafsah langsung masuk ke kamarnya. Ya Rasulullah, anak saya bikin salah apa? Pasti dia nyakitin Rasulullah ya. Maaf ya Rasulullah. Langsung Umar marah-marah. Hafsah, kamu ngapain sama Rasulullah? Hafsah diam aja. Dimarahin habis-habisan sama Umar. Umar tahu sendiri, sayang banget kan sama Nabi. Ketika ada masalah antara Nabi dengan anaknya, pasti yang dimarahin anaknya, bukan Nabi. Nabi pulang, Hafsah diomelin sama Umar, diam aja, gak ngomong apa-apa, diam. Akhirnya Jibril turun. Jibril turun, ya Rasulullah ada pesan dari Allah. Apa wahai Jibril? Di surat At-Tolak, surat putus. Kan At-Tolak itu artinya diputusin. Bahasa ini pesantrennya dicerai. Turun surat At-Tolak, kata Jibril, Allah nyuruh kamu, raji'ha ya Rasulullah, raji'ha innaha qawwamah sawwamah, fa innaha min azwajika fil jannah. Wahai Rasulullah, rujuk Hafsah. Disuruh rujuk. Allah enggak redha Rasul menceraikan Hafsah. Tahu enggak kenapa Allah begitu membela Hafsah ketika Hafsah ada masalah dengan Rasul? Salah satunya karena Hafsah diam. Harusnya Allah ngebela Rasul. Umar aja ngebela Rasul. Sahabat-sahabat ngebela Rasul. Karena Rasulullah selalu benar. Tapi Allah ngebela Hafsah. Kenapa? Karena Hafsah diam. Sebegitu ajaibnya diam. Sampai ketika ada seorang perempuan bermasalah dengan kekasih Allah, Allah malah membela perempuan ini. Bukan kekasihnya. Raji'ha ya Muhammad. Rujuk Hafsah. Dia itu istrimu di dunia dan di surga. Akhirnya Rasulullah, jadi saya rujuk wahai Umar. Ya Hafsah masih nangis di kamarnya. Balik lagi Rasulullah naik onta ke rumah Hafsah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Rasulullah, udah saya marahin tuh. Hafsah, kata Umar, udah gak apa-apa Rasulullah, udah gak usah bersedih, udah saya marahin habis-habisan dia tuh. Kata Rasulullah, Umar, aku pengen ngomong sama Hafsah. Ya Rasulullah jangan, biar saya aja ngomong, dia emang gak bisa ketemu sama Rasul. Ya Umar, aku pengen ketemu sama istriku. Hah, istrimu? Hafsah, itu Rasulullah. Keluar lagi Hafsah, soleha banget, lembut banget. Keluar, ada apa ya Rasul? Hafsah tuh gak marah-marah, ada apa ya Rasul? Hafsah, aku pengen ngomong sama kamu. Umar diam bingung. Kata Rasulullah, Hafsah, aku ingin ajak kamu balikan. Romantis gak sih? Rasul pengen ngajak Hafsah balikan. Kok balikan sih Ustaz? Ya rujuk kan balikan. Rujuk artinya kembali ya balikan. Hafsah balikan yuk. Umar bingung, hah balikan. Hafsah, Allah yang nyuruh aku untuk merujuk kamu. Umar makin bingung, hah Hafsah kamu keren banget. Sampai Allah belain kamu gitu. Kata Nabi Hafsah, Allah turunkan ayat khusus tentang kamu di surat ini. Umar makin bingung, sampai turun ayat, Masya Allah, anakku ini subhanallah, Masya Allah gitu kan ya. Akhirnya, ya Rasulullah, Allah sampai turunkan ayat tentang masalah ini, Alhamdulillah, Hafsah sujud syukur, Hafsah nangis, Hafsah langsung meluk Rasul. Umar, aduh gimana nih, udah beres gitu, Hafsah dibawa pulang sama Rasul, boncengan berdua, Hafsah boncengan sama Rasul, naiklah mereka, mobil mereka yang bermerek onta itu. Gimana cara pulangnya? Di depan rumah Umar, Rasulullah langsung berlutut, langsung ngasih tangan buat Hafsah. Hafsah megang tangan Nabi, injak lutut Nabi, naik ke atas onta. Itu tuh romantis banget. Lalu Rasulullah bonceng Hafsah. Tadi kan cerita Hafsah dicerai sama Nabi itu kan heboh di grupnya istri-istri Nabi kan? Hafsah dicerai loh. Jangan-jangan kita juga dicerai. Soalnya Nabi udah gak mau ngomong sama kita. Astagfirullah. Jadi grup Nabi, istri-istri Nabi itu pada khawatir kalau mereka juga sama nasibnya dengan Hafsah. Pada bingung. Tapi tiba-tiba mereka ngelihat Hafsah pulang ke rumahnya dibonceng Nabi. Itu tuh langsung trending loh. Istri-istri Nabi. Tahu gak tuh Hafsah dirujuk sama Nabi sampai turun ayat di surat At-Tolak. Oh gitu. Wah Hafsah keren banget ya. Wah istri-istri Nabi pada cemburu pada Hafsah. Diturunkan Hafsah, yang lain pada ngintip-ngintip, Hafsah. Sampai masuk ke rumahnya, Nabi beres di rumah Hafsah, keluar masuk ke masjid, diam aja di masjid. Istri yang lain Nabi gak mau ngomong. Aisyah, Ummu Salamah, Saudah, Maria, Sofia, siapa lagi? Yang Zainab bintu Jahsy, semuanya Nabi diamin, gak mau diajak ngomong. Datang satu-satu, ya Rasulullah mau dibuatin minum apa? Astagfirullah, subhanallah, subhanallah. Datang lagi Aisyah, Rasulullah capek, subhanallah, subhanallah. Diam semuanya, enggak ada yang mau diajak ngomong sama Nabi. Udah mereka akhirnya pada pulang, bingung, ya nasib kita gimana ya? Tanya ke Hafsah yuk. Sekarang Hafsah jadi kayak selebritinya. Hafsah, Hafsah, Hafsah, pada datang ke rumah Hafsah. Hafsah bantuin kita dong. Sampai Aisyah aja yang tadinya kayak, apa, bisa dibilang kayak pemimpin istri-istri Nabi kan, Aisyah paling cerdas, paling disayang sama Nabi. Sekarang Aisyah diam-diam ngomong, Hafsah bantuin dong, kita nih lagi digantung sama Nabi. Kata Hafsah, Hafsah sekarang kan kayak lagi di atas angin gitu, kalian sih nyakitin Rasul, cie. Hafsah tuh kayak, wah lagi masa-masanya Hafsah gitu kan. Hafsah gimana dong, ya udah ngomong aja langsung sendiri, Rasulullah gak mau ngomong sama kita. Ya udah coba minta tolong ke ayah kamu Aisyah, kan ayah kamu dekat sama Rasulullah. Akhirnya ngundang Abu Bakar, ya Abu Bakar, baca deh tafsir dari ayat-ayat ini. Abu Bakar datang, ayah tolongin kami dong, kenapa? Kami itu dianggurin sama Nabi, didiamin, digantung udah seminggu lebih, jangan-jangan kami juga dicerai kayak Hafsah. Kalau Hafsah dicerai tapi udah dirujuk, kami gimana nasibnya? Akhirnya ya udah biar aku yang ngomong sama Rasul. Datanglah Abu Bakar ke masjid. Rasul lagi zikir, ya Rasulullah, itu istri-istrimu mutus saya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya Rasulullah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya Rasulullah, la ilaha illallah. Abu Bakar aja, Rasul gak mau ngomong sama dia. Padahal Abu Bakar itu udah paling akrab sama Nabi. Abu Bakar diam, gak bisa diajak ngomong nih. Abu Bakar balik lagi ke rumah istri-istri Nabi. Kata istri-istri Nabi, gimana Abu Bakar? Astagfirullah, innalillah, gimana kalau Abu Bakar aja gak bisa, gimana yang lain? Terus akhirnya datang lagi ke Hafsah. Hafsah bantuin dong, kita udah gak jelas nasibnya nih. Kata Hafsah, ya udah, aku minta tolong ayahku ya. Hafsah masih kayak gak mau langsung ke dia gitu. Ya udah, aku minta tolong ayahku ya, panggillah Umar. Ayah bantuin mereka dong, nasib mereka sekarang lagi terkatung-katung gitu. Umar marah, kalian sih. Nah, tadi kan yang diomelin Hafsah kan, sekarang diomelin semua istri Nabi, diomelin sama Umar. Dan salah satu kalimat omelannya Umar, itu tuh kerennya Umar sampai di-repost sama Allah. Coba, ada gak manusia yang kata-katanya di-repost Allah? Gak ada, cuman Umar. Dua kali kata-kata Umar di-repost oleh Allah. Arti di-repost apa? Ditayang ulang di Al-Quran. Kan repost itu berarti tayang ulang kan? Di capture, langsung di copy, paste, langsung ditayangin. Itu tuh kata-kata cuman Umar yang pernah digituin sama Allah. Kata-kata Umar apa? Ayat ke-5. Kata Umar, kalau kalian gak minta maaf sama Nabi, Allah bisa aja mentalak kalian, menceraikan kalian dari Nabi, lalu menggantikan untuk Nabi istri yang lebih solehah, lebih hafizah, lebih bertaubat, lebih baik, lebih cantik, lebih perawan daripada kalian. Itu tuh kata Umar yang ada di ayat ke-5. Jadi bisa dibilang ayat ke-5 adalah ayat repostnya kata-kata Umar. Saking kerennya Umar. Sampai Nabi pernah bilang, kalau ada Nabi setelah aku, Umar lah orangnya. Cuman gak ada Nabi setelah aku. Jadi kalau ada orang yang benci sama Umar, saya heran. Dia baca sirah apa? Karena Umar itu keren banget. Abu Bakar itu keren banget. Kalau kita baca sirah mereka, dahsyat tuh. Dan kalau ada yang bilang Umar sama Ali itu gak akur, aneh juga. Karena Ali memberi nama anaknya, yang pertama Abu Bakar. Yang kedua Umar. Yang ketiga Utsman. Ketika ditanya sama Umar, ya Abul Hasan, kamu memberi nama mereka dengan nama-nama kami, kenapa? Kata Ali, aku berharap mereka jadi orang soleh seperti kalian. Terus gimana caranya? Ali ngasih nama Umar sementara dia benci sama Umar. Gak mungkin dia benci. Masa ngasih nama orang yang dibenci kan? Dek, namanya siapa? Namrud. Kok Namrud sih? Kan ayah saya benci banget sama Namrud. Datang lagi, dek, namanya siapa? Iblis. Kok Iblis sih gitu kan ya? Gak mungkin lah. Ngasih nama anak pasti karena sayang. Kayak saya ngasih nama Aisyah, Maria, Mutia, Yahya, Ertugrul itu karena emang saya ngefans dan ngidolain banget dengan nama-nama ini. Yahya, Ayyash, tiga tokoh di situ. Nabi Yahya, Ayyash sahabat Nabi, dan Yahya, Ayyash mujahid Palestina. Jadi tiga tokoh sekaligus. Nabi Yahya saya ngidolain banget supaya Yahya jadi anak kecil yang seperti Nabi Yahya menghafal Quran. Kedua, Ayyash itu sahabat Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga, Yahya Ayyash sekaligus itu nama mujahid Palestina yang paling pintar ngerakit banyak senjata-senjata untuk ngelawan Israel. Dan dia dibunuh sama Israel, saking Israel benci sama Yahya Ayyash. Untuk membunuh Yahya Ayyash mereka ngebom satu blok untuk membunuh Yahya Ayyash, dan mudah-mudahan dia syahid dalam kejadian itu. Artinya saya ngefans gitu, Ali juga kayak gitu. Balik lagi ke cerita tadi, akhirnya ngundang Umar. Umar datang ke Rasulullah. Ya Rasul, saya diutus istri-istrimu, subhanallah, subhanallah. Ya Rasul, bicara dong, kasihan mereka kayak digantung. Ya Rasul, apakah engkau menceraikan mereka semua? Baru Rasulullah ngeliat ke arah Umar, Rasulullah tersenyum, Rasulullah bilang, enggak wahai Umar. Allahu Akbar, kata Umar. Dia langsung takbir, Allahu Akbar. Istri-istri Nabi dengar suara takbirnya Umar, itu pertanda, kode, berarti berita gembira. Istri-istri Nabi juga, Allahu Akbar, rame gitu kan. Umar masuk ke rumah istri Nabi, wah Umar, Bushra ya Umar, Bushra berita gembira, wahai Umar. Ya berita gembira, kalian tidak diceraikan oleh Nabi. Tapi jangan macam-macam lagi ya. Ya Umar, ya. Akhirnya sujud, syukur semuanya. Beres sujud syukur, mereka bilang, kita masak-masak yuk untuk Rasul yuk, syukuran. Di rumah siapa? Ya di rumah Hafsah lah. Akhirnya mereka masak-masak di rumah Hafsah. Pas sudah beres masak-masak, mereka ngundang Nabi untuk pulang. Tapi yang berani ngomong sama Nabi cuman Hafsah. Hafsah, kita udah beres masak nih. Minta dong Nabi pulang ke rumah. Ya udah tenang, biar aku yang minta. Hafsah datang, ya Rasulullah, kami masak-masak loh untuk Rasul, yuk pulang yuk. Ya Hafsah, udah beres Nabi zikir, sujud, beliau balik sama Hafsah. Sampai ke rumah Nabi, tereng, udah selesai lah urusannya. Apa yang terjadi setelah itu Ustadz? Udah gak ada riwayatnya, jadi gak bisa diriwayatin. Pokoknya beres itu mereka pun hidup bahagia selamanya. Apa pelajarannya di sini? Dua orang di sini dapat keajaiban lewat diam. Satu Hafsah, Allah suruh rujuk gara-gara dia diam. Kedua Nabi, diam aja sambil zikir sampai akhirnya Allah beri pelajaran yang berharga. Istri-istrinya yang tadinya ngambek serentak semuanya insaf bahasa kita. Sadar dan mereka minta maaf kepada Rasulullah. Jadi kalau istri lagi ngambek, lagi ngomel, diam. Isilah diam kita dengan zikir. Tapi zikirnya bukan auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillah. Jangan, dia bukan setan. Dia hanya lagi ngambek. Subhanallah, masyaallah, alhamdulillah lah. Yang paling efek itu la haula wala quwata illa billah. Itu ngefek banget. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat, motivasi untuk kita semuanya. Betapa kata as-samt, as-sukut, diam aja dalam Islam itu adalah kebaikan yang luar biasa dahsyat. Mudah-mudahan itu bisa jadi behavior, perilaku kita sehari-hari, perilaku kita di sosial media, perilaku kita di jalan, di rumah, dimanapun. Sehingga orang yang sudah hijrah, udah ngaji, mukmin harusnya bisa menjadikan diam sebagai bentuk pembelaan diri kalau dia ada masalah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.